إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس قال المسلمين في دار سبع الجمعة رحمكم الله ليسبكت دارك هو حديث ينبغي ويسكت على الإمام البخاري ومسلم دارك أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالقصد لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يا عزيزي لم تنقرنا إيمان خلطان في أنها كريا هنجا أمو إن رسول الله عليه الصلاة والسلام هنجا أمو لبي في الإنسان daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, dan daripada segenap umat manusia. Alhamdulillah, Imam Muhammad dari sini. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa termasuk kesempurnaan iman seseorang ialah mencintai Rasulullah SAW, Nabi kita, Rasul kita. Kecintaan kepada Rasulullah SAW itu harus lebih besar, lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kecintaan kita kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kita harus lebih mencintai Rasul daripada orang tua kita. Kita harus lebih mencintai Rasul daripada anak-anak kita. Kita harus mencintai Rasul daripada guru kita atau semua umat manusia yang lain. Itu merupakan alamat iman, tanda-tanda iman. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak dari kalangan kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasul. Bahkan semua umat Islam ketika ditanya tentang kecintaannya kepada Rasulullah SAW, pasti jawabannya mereka mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada seorang Muslim pun yang membenci Rasulnya. Dan semuanya pasti mencintai Rasulnya SAW. Maka perlu diingat kaum Muslimin rahimakumullah. Mencintai Rasulullah SAW bukan semata-mata pengakuan. Mencintai Rasulullah SAW bukan semata-mata yang tak berjumpa. Di sana apa konsekuensi-konsekuensinya yang harus kita wujudkan dalam amal yang kita sehari-hari. Kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dari konsekuensi tadi, apa yang disebutkan dalam hadis yang saya baca, kecintaan kita kepada Rasul itu mengalahkan segala-galanya. Mengalahkan cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada segala manusia. Artinya ketika kecintaan kita kepada Rasulullah SAW bertentangan dengan kehendak orang tua, kita harus mengutamakan Rasul. Ketika kecintaan kepada Rasulullah SAW bertentangan dengan kehendak anak-anak kita, kita harus mengutamakan Rasul. Agar kecintaan kita kepada Rasul bertentangan dengan kehendak semua umat manusia, siapapun dia, kita harus lebih mengutamakan Rasul. Ini sebuah konsekuensi. Tanda iman seseorang, jujur dan tidak. Konsekuensi yang kedua, di antara konsekuensi mencintai Rasulullah SAW ialah ta'atuhu fi ma'amar. Kita harus mentaati Rasulullah SAW pada perintah-perintah beliau. Itu merupakan alamatul sidqil mahabbah, tanda kejujuran cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau cinta kita jujur, kita pasti akan mentaati orang yang kita cintai. Dapat kita mentaati Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan besar mentaati beliau. Beliau menyatakan dalam sabdanya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man yakla ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu ya Rasulullah? Perkara yang cukup aneh, tidak ada seorang pun dari kalangan kita yang ingin masuk surga. Semuanya pasti ingin masuk surga. Tapi Rasul menyatakan semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang ingin. Siapa yang ingin? Maka Rasulullah yang terakhir menyatakan al-Fatihahnya, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad adab. Barang siapa yang mentaati aku pada Rasulullah SAW dalam jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Dan barang siapa yang berada kepada, bermaksiat kepada aku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Ketaatan kepada Rasulullah SAW diganjar dengan jannah, diganjar dengan surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan ketaatan kepada Rasul merupakan amal yang sangat besar, perkara yang wajib dilakukan setiap muslim. Ketaatan perintah apapun yang disampaikan Rasulullah SAW, kita wajib mentaati. Perintah yang sesuai dengan selera kita, atau perintah yang tidak sesuai dengan hati kita, perintah yang masuk akal atau tidak masuk akal, semua yang itu merupakan perintah Rasulullah SAW yang bermaksud dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang bermaksud dalam hadis Al-Qur'an yang sahih, kita wajib untuk mentaati. Para siapa yang tidak mau mentaati Rasulullah SAW, entah dengan alasan tak masuk akal, atau dengan alasan tak sesuai dengan adat, atau dengan alasan tak sesuai dengan selera hawa nafsu, hati-hati. Ancamannya ialah wa man asani faqad adha. Barang siapa yang berhak kepada Rasul, dialah orang yang tidak masuk ke dalam surga. Maksudnya, kalau orang tadi tidak masuk ke dalam surga, berarti dia punya semangat masuk ke dalam neraka. Hanya ada dua, surga atau neraka. Konsekuensi yang berikut, yang merupakan konsekuensi berhenti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ialah takdimun Nabi alaihi salatu wassalam ala kulli ahadin. Kita lebih mendahulukan Rasul alaihi salatu wassalam di atas semua orang. Rasul yang berdepan. Apa kata Rasul kita utamakan. Apa yang beliau lakukan kita lakukan dan diutamakan. Tidak boleh kita kalahkan dengan pendapat pribadi. Tidak boleh kita kalahkan dengan pendapat orang lain. Tidak boleh kita kalahkan dengan apapun dan siapa. Kita harus mendahulukan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat pertama. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wa taqullah innallaha samiun 'alim. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang beriman, kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Akhir ayat. Dilarang mendahului Allah dan Rasul. Artinya kita harus mengedepankan Allah dan Rasulnya. Ya, segala sesuatu dan siapapun dia. Mendahulukan Allah dan Rasulnya termasuk pada keimanan. Dikarenakan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman yang dipanggil oleh kaum mukminin, maka mengamalkan perintah tadi merupakan lambang keimanan. Mendahulukan Allah dan Rasulnya juga merupakan konsekuensi ketakwaan kepada sebab dalam ayat tadi setelah Allah mengatakan jangan mendahului Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan ketakwaan. Kedudukan di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada apapun dan siapa. Di sekitar tafsirnya terkait dengan ayat al-Qur'an yang baik ayat Allah wa Rasulullah, maknanya ialah ay la taqulu hatta yaqula wa la taf'alu hatta yaqula. Kalian wahai kaum muslimin, jangan mengucapkan apapun hingga Allah dan Rasulnya terlebih dahulu mengucapkan. Allah mengucapkan, Rasul mengucapkan, ucapkan sebagaimana mereka. Wala taf'alu hatta ta'muru. Dan kalian jangan berbuat apapun, jangan melakukan amal apapun hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Anggap perintah Allah dan Rasulnya kerjakan. Tidak ada perintah Allah dan Rasulnya, jangan dikerjakan. Itu pengertian. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka karena konsekuensi cinta kita kepada Allah dan juga cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus lebih mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada apapun dan siapapun. Kita berujar ketika Allah dan Rasulnya berujar. Kita beramal ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan. Itu konsekuensi. Konsekuensi yang berikut. Ialah tafsimuhu bima akbar. Membenarkan berita-berita Rasulullah SAW. Kalau kita berhina kemauan kita semuanya yakin. Beriman, meyakini. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Rasul berbicara dengan wahyu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka semua yang beliau sampaikan hak. Semua yang beliau beritakan hak. Perkara yang benar dikatakan sesuai dengan wahyu Allah atau wajah kepada beliau. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling jujur ucapan. Sehingga muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada mendapatkan surga. Wajiban kita sebagai seorang muslim adalah sakinna wa sholatna. Kami dengarkan ya Rasulullah dan kami dengarkan bahwa itu wajib. Baik cerita tentang kondisi masa lalu, cerita tentang umat-umat terdahulu, peristiwa-peristiwa masa lalu, atau berita tentang kondisi di akhir zaman, peristiwa-peristiwa akhir zaman, atau berita tentang perkara baik, perkara-perkara yang sifatnya baik, atau berita yang tak mungkin masuk akal dari kita. Yang penting itu khabar sahih dari Rasulullah SAW, baik yang bermaksud dalam kitab suci Al-Quran atau yang beliau sampaikan dalam hadis-hadis beliau sahih. Kewajiban kita ialah sakinna wa sakinna. Kami dengarkan, kami membenarkan. Jangan ditolak berita Rasul itu dengan semata-mata kejanggalan ilmu kita. Jangan ditolak khabar Rasul yang sahih itu dengan semata-mata tidak kita masuk di dalam akal pikiran kita. Kita manusia biasa, jangan ilmunya sedikit dan tidak kuat pengetahuannya. Tidak ada cukupan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Sementara Rasulullah SAW seorang nabi, seorang rasul yang diberi wahyu Allah Azza wa Jalla. Banyak mengetahui yang tidak tahu. Kewajiban kita ialah sami'na wa atha'na. Kau muslim rahimahullah. Konsekuensi yang berikutnya ialah ijtina kuma anhu maha wa zajar. Kita harus menjauhi larangan-larangan Rasulullah SAW. Apa saja yang beliau larang, maka kita tinggalkan. Baik larangan itu sesuai dengan kesenangan kita, baik larangan itu sesuai dengan hawa kita, apakah tidak semua larangan-larangan agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tinggalkan. Bermaksudan untuk kita tetapi tinggalkan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi yang saya bacakan, orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, durhaka kepada Rasulullah SAW, tidak mau perhatikan perintah-perintah beliau, tidak mau meninggalkan larangan-larangan beliau, adalah orang-orang yang tidak masuk ke dalam surga. Wa man asalli faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka sungguh dia telah enggan masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah, ternyata mencintai Rasulullah SAW itu memiliki konsekuensi yang sangat besar. Tidak cukup kita mengatakan saya cinta Rasul, tidak cukup mengatakan seperti itu, tapi harus dilaksanakan, diwujudkan konsekuensi-konsekuensi lagi dalam kehidupan kita sendiri. Dalam kita beragama-agama, dalam kita berakidah, dalam kita beribadah, dalam kita berakhlakul karimah, dalam kita bermuamalah, dalam kita menjalankan kehidupan dunia ini, semuanya harus dengan bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang melaksanakan konsekuensi tadi, maka akan jujur cinta dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang tidak melaksanakannya, maka dia dusta dalam percintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dua jujur, apakah dusta sallallahu alaihi wasallam dengan taufik yang kepada kita menjadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang jujur dalam mencintai Rasulullah alaihi wasallam. Aku lupa wadah wa astaghfirullah alaihi wasallam wa lisalil muslimin wal muslimat wa astaghfiru innahu huwa rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin jama'atuna rahimakumullah. Kita sekarang sudah memasuki bulan Rabiul Awal tahun 1400 36 Hijriah. Kaum ini pada umumnya ketika memasuki bulan ini, maka yang mereka ingat adalah kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jika memang dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lahir pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9-nya, tapi yang masyhur di kalangan sejarah Islam tanggal 12 Rabiul Awal. Umumnya kaum muslimin ketika memasuki bulan seperti ini, maka yang mereka ingat adalah kelahiran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka pada mimbar Jumat yang singkat tadi, saya sengaja membawakan tema cintai Rasulullah SAW dengan konsekuensi konsekuensi. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin jangan hanya semata-mata ingat tanggal bulan tahun lahirnya Rasul alaihissalatu wassalam saja. Itu enggak cukup. Jangan hanya semata-mata ingat ini merupakan bulan lahirnya Rasul, kemudian dia muncul rasa cintanya kepada beliau alaihissalatu wassalam hanya semata-mata mengaku cinta. Enggak cukup. Tetapi itu semuanya harus diwujudkan dengan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi kita. Dan itu sepanjang tahun, sepanjang masa, sepanjang hayatnya kita. Tidak sebatas pada Rabiul Awal. Maka muslim yang baik, muslim yang betul-betul mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam akan terus dan senantiasa mengenang beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul yang menjelaskan kepada umatnya bimbingan-bimbingan agama yang mulia ini, selalu menyingat konsekuensi-konsekuensi mencintai beliau alaihi salatu wassalam, dan dia wujudkan dalam sepanjang hidupnya, bukan semata-mata waktu awal. Inilah yang diharapkan dalam Islam kaum muslim rahimakumullah. Jangan bertakwa dengan semata-mata ingat tanggal lahir. Jangan semata-mata puas telah mengungkapkan rasa cinta kepada Rasul. Inilah. Tapi kita terus berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tadi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita taufik wal hidayah, sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang muslimin, yang mukminin, yang betul-betul mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan kecintaan-kecintaan yang syar'i sesuai dengan konsekuensi-konsekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا من المحبين لرسولك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين.